betapa kita tiada pernah kan mengerti segala jejak yang telah kita lewati. Dan lalu kita hanya dapat menyesali apa yang telah terjadi, walau tak lagi berarti. Ku harus menentukan setiap langkah, oh, di jalan kehidupan yang masih membentang. Ku harus siapkan diri untuk menghadapi beribu rintangan dan berjuang.